أعد ربي لقومي منه روحا ففي آياته للروح روح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين، يا رزاق يا علام الغيوب. اللهم ارزقنا علما من علوم التفسير وبارك فيه. اللهم بارك لنا في علومنا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua dalam majlis yang berkah ini, majlis tafsir, hadis dan juga majlis zikir, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita manfaatkan, kita dapatkan di majlis ini bermanfaat untuk kita semua di dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Dan juga rasa syukur dan terima kasih kepada rekan-rekan dari Masjid Al-Fatah dan juga beberapa rekan pengurus yang menyelenggarakan kajian ini. Semoga ini menjadi amalan yang mengalir pahalanya baik ketika kita masih hidup ataupun kita sudah mati. Allahumma amin. Kajian Nyantren Weekend Syara'iyah untuk Masjid Al-Fatah ini diadakan tiap Ahad insyaallah taala, yang direncanakan tiap Ahad kecuali Ahad kedua. Namun untuk pekan depan insyaallah tetap ada, hanya diubah sedikit. Khusus pekan depan itu jam 1 siang sampai asar, kemudian dilanjutkan Hizbul Muslim setelah ba'da asar dan sampai mungkin jam 4 sekitar itu. Yaitu untuk pekan kedua saja. Kemudian pekan ketiga libur. Pekan keempat kita masuk normal seperti ini. Kemudian seterusnya bulan berikutnya, pekan pertama masuk, kedua tidak, ketiga masuk, keempat masuk, pertama masuk dan seterusnya. Adapun jadwalnya, kita insyaallah akan mengkaji tafsir Al-Isar mulai dari surat Al-Mulk pada jam 8:30 sampai jam 9 lewat 45 atau sekitar itu. Itu sesi pertama, kemudian istirahat sekitar 5 atau 10 menit. Dan dalam tafsir Al-Isar kita punya kewajiban untuk menghafal kosakata yang ditentukan. Untuk menghafal kosakata yang ditentukan. 10 menit istirahat, setelah itu insyaallah dilanjutkan ke syarah mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Dan kitab-kitab yang ada mungkin di sebagian dari antum semua itu adalah kitab-kitab wakaf yang bukan digratiskan atau gimana, tapi dipinjamkan untuk sementara saja sehingga nanti jangan sampai dibawa pulang ke rumah. Ya, syarah Mukhtasar Al-Bukhari mulai pada pukul 9 lewat 50 atau sekitarnya sampai pada pukul 11 kurang sedikit. Dan pada pukul 11 itu kelak akan dijadikan istirahat 15 menit namun juga untuk setoran. Jadi dalam Mukhtasar Sahih Bukhari kita mewajibkan bagi rekan-rekan sekalian, ikhwah dan akhwat, untuk menghafal beberapa hadis yang ditentukan, yang mana hadis-hadis tersebut tidak panjang. Jadi dipilih, enggak semua hadis. Jadi dipilih hadis-hadis yang cocok dan baik dan terbaik insyaallah taala. Kemudian saling mengoreksi satu sama lain, saling setor menyetor pada sisi istirahat setelah Mukhtasar Sahih Bukhari. Setelah itu, setelah kegiatan setoran Hisnul Muslim atau syarah Hisnul Muslim dimulai sekitar jam 11.15 atau sekitarnya sampai menjelang zuhur insyaallah taala. Dan dalam Hisnul Muslim atau syarah Hisnul Muslim itu akan ada juga kewajiban menghafal wirid doa atau zikir. Ya. Jadi walhamdulillah insyaallah kajian kita ini 3 kitab sekaligus dan juga ada kewajiban menghafal, baik menghafal mufradat kosakata atau menghafal hadis, dalil, dan juga wirid atau doa atau zikir. Yang insyaallah itu semua akan bermanfaat. Jadi jangan niatkan dari sekarang, ini kajian coba-coba aja antum datang kemudian bebas antum keluar. Ya itu mungkin bisa, tapi di sini kita menginginkan upaya maksimal dari kita semua. Mumpung masih Allah beri kemampuan pada kita untuk menghafal, maka kita hafal. Dan sudah ada silabusnya, ketentuan di pekan ini menghafal berapa banyak. Ya kemudian disetorkan pekan depan. Pekan depan kemudian ada hafalan lagi, disetorkan pekan depannya lagi. Dan dalam penyetoran itu, ujian atau tes penyetoran itu masing-masing temannya terserah mau siapa aja, yang penting ada tantangannya dan nama dan tanggalnya. Kemudian itu juga nyetornya dari awal hafalan. Bukan baru masuk pertemuan keempat, kemudian nyetor di pertemuan kelima, udah hafalan pertemuan keempat itu tidak layak. Melainkan hafalkan dari pertama. Ya, seperti itu. Ya insya Allah nanti akan ada tes di akhir. Ada tes baiknya, tes hafalan atau tes tulis dan semacamnya. Kemudian insya Allah akan ada semacam sertifikat mudah-mudahan insyaallah taala. Kita mulai dari tafsir Al-Isar. Kita mulai dari kajian Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, surat Al-Mulk. Halaman 538 di kitab terjemahan. Surat Al-Mulk. Surat ini juga dinamakan juga dengan surat Al-Waqiyah atau surat Al-Munjiyah. Itu surat yang menjaga dan surat yang menyelamatkan. Ada banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat ini. Riwayat yang paling sahih adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Qur'an yang berjumlah 30 ayat. Jadi Al-Mulk itu jumlahnya semuanya 30 ayat dan itu sudah diwartakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akan memberi syafaat kepada pembacanya sehingga ia akan diampuni oleh Allah, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sebagaimana ya hadis Abu Hurairah ini, inna suratan min kitabillahi ma hiya illa 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nari yaumal qiyamah wa adkhalathu aljannah wa hiya surat Tabarak. Itu tadi Arabiknya. Kemudian Ibnu Mas'ud itu berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kull lailatin mana'ahu Allahu biha min 'adzabil qabr." Barang siapa, kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu suratnya. Jadi salaf itu seringkali memutlakkan nama surat dengan ayat pertamanya. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kull lailah." Barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, itu bukan berarti barang siapa membaca tabarakalladzi biyadihil mulk udah gitu. Enggak, tetapi satu surat. Ya. Sebagaimana kaum salaf juga mengatakan man qara'a qul huwallahu ahad. Ya. Maksudnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ayat pertama seringkali dimutlakkan sebagai nama suratnya. Nah, kata Ibnu Mas'ud, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min 'adzabil qabr. Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya dengan surat itu dari azab kubur. Wa kunna fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami dulu di zamannya Rasul. Nah, ketika seorang sahabat menceritakan tentang kunna fi 'ahdi Nabi, kami di zamannya Rasul, itu menunjukkan bahwasanya hadis ini walaupun secara lafal dia, secara lafal dia apa? Ada yang pernah mempelajari mustalah hadis? Secara lafal dia mauquf atau maqtu'. Secara lafal dia mauquf, tetapi secara hukum dia marfu' kepada Nabi, karena berkata kunna fi ahdi Rasulillah. Kami di zaman Rasul itu nusammiha al-mani'ah, menamakan surat ini dengan al-mani'ah. Al-mani'ah artinya yang mencegah. Al-mani'ah artinya yang mencegah. Yang mencegah dari apa? Yang mencegah dari azab kubur. Wa innaha fi kitabillahi azza wa jalla, dan sesungguhnya ia berada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Suratun man qara'a biha, satu surat yang barang siapa seseorang membaca dengannya, fi kulli lailatin, di setiap malam, faqada aktsara wa ataba, maka dia telah berbuat sesuatu yang banyak dan dia telah berbuat sesuatu yang baik. Itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, beliau berkata, al-mani'ah surat Al-Mulk ini di zaman Nabi disebut juga sebagai al-mani'ah. Kenapa? Ai tamna'u min 'adzabil qabr. Tamna', yaitu mencegah dari azab kubur. Mencegah dari azab kubur. Karena mana'a yamna'u artinya mencegah. Ya. Au minal ma'asi allati tujibu 'adzabal qabr, atau mencegah dari maksiat-maksiat yang mewajibkan atau melazimkan atau mengakibatkan adanya azab kubur disebabkan dengannya. Jadi kata Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi, penulis kitab Ar-Rahiq Al-Maktum dan penulis kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmidzi, berkata al-mani'ah itu adalah maksudnya ai tamna'u min azabil qabr, yaitu mencegah pembacanya dari azab kubur. Ya. Au min al-ma'asi, atau dari maksiat-maksiat yang melazimkan atau mengakibatkan azab kubur jika melakukannya. Ya. Di antaranya apa? Maksiat-maksiat yang mengharuskan azab kubur karenanya. Namimah, mengadu domba, baik laki-laki atau perempuan, terutama perempuan dari akhwat, kalangan akhwat, mengadu domba. Itu pengadu domba, namimah, pengaduan domba, yaitu membuat kekacauan dengan lidahnya atau dengan tangannya, itu mengharuskan azab kubur. Kemudian adamul istinzah wa adamul istibra minal baul. Apa artinya? Dia tidak memperhatikan air kencingnya ketika kencing. Air kencingnya kemudian meper ke celananya misalnya. Berapa tetes, meskipun berapa tetes. Ya, maka yang seperti itu akan mendapat azab kubur. Kenapa? Karena salatnya enggak sah. Itu yang salat mendapat azab kubur. Kenapa? Karena tidak menjaga pakaiannya dari air najis atau benda najis. Nah, bagaimana yang tidak sholat? Lebih-lebih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga al-ghulul, yaitu memakan harta dari harta yang tidak berhak untuk diambil. Baitul mal kaum muslimin misalnya. Korupsi misalnya. Nah, seperti itu juga akan melazimkan azab kubur. Di antaranya juga berdusta. Di antaranya juga tidak pernah membaca Al-Qur'an. Di antaranya juga zina, di antaranya juga riba. Nah, kalau kita mengatakan dari tadi Syekh Shafi Rahman Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Akhwati mengatakan seperti itu, yaitu surat Tabarak bisa mencegah seseorang dari azab kubur, mani'ah, atau mencegah seseorang dari perbuatan yang mengakibatkan azab kubur. Berarti kalau misalnya kita ingin berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan buruk ini, maka juga sering membaca Tabarak, misalkan di malam hari. Dan tidak sekadar membaca secara lafal, melainkan kita memahaminya. Masya Allah, ini surat Tabarak. Surat Tabarak, surat terbaik di juz 29. Awal 29, juz 29, surat Al-Mulk. Dan inilah surat yang terbaik dari keseluruhan surat juz 29. Kalau misalnya kita benar-benar mendalami. Bahkan, sepertinya surat Al-Mulk ini mungkin 6 pertemuan atau 5 ya. Atau sekitarnya. Itu mungkin cocoknya 10 pertemuan bahkan. Atau lebih. Karena kandungan dari makna surat Al-Mulk ini luar biasa. Orang yang mencintai alam bisa masuk ke dalam surat ini. Orang yang ini introspeksi diri bisa masuk surat ini. Orang yang ini hidupnya lebih bahagia, lebih baik, lebih teratur, lebih enak, lebih terjamin, bisa membaca surat ini, mendalaminya. Jadi surat Al-Mulk ini adalah surat yang sangat penting bagi seorang muslim untuk memahaminya. Makanya dalam sebuah hadis dhaif, Rasulullah SAW bersabda dengan maknanya, aku benar-benar ingin agar setiap muslim itu ada di kalbunya surat Tabarak, memaknai benar-benar surat Tabarak. Itu hadis dhaif. Tetapi kita ambil hikmahnya, bahwasanya surat Tabarak, surat Al-Mulk ini benar-benar, kalau misalnya nanti kita sudah selesai mengkhatamkan tafsir surat Tabarak, amalkan itu ketika, maksudnya amalkan, apa yang diamalkan, tadaburnya ketika kita membaca surat itu. Ya. Baik, kita baca surat Al-Mulk jumlah ayat 30, ayat turun di Mekkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah. Dia menguasai segala kerajaan dan dia menguasai dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia menciptakan maut, kematian. Dia menciptakan al-hayat, kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kalian? Siapa di antara kalian yang paling baik atau yang lebih baik amalnya? Wa huwal azizul ghafur. Dan dia maha perkasa, lagi maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan, yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak akan kalian lihat, tidak akan kalian lihat sesuatu yang tidak seimbang, sesuatu yang cacat pada ciptaan Allah, ciptaan Rabb, ciptaan Sang Rahman. Farji'il basar, maka lihatlah sekali lagi. Hal tara min futur, adakah kalian lihat sesuatu yang kurang, sesuatu yang cacat? Thumma rji'il basar karratain, kemudian ulangi pandangan kalian sekali lagi dan sekali lagi. Yanqalib ilaikal basar, niscaya pandangan kalian akan kembali kepada kalian khosiyah, ya, tanpa menemukan cacat, tanpa menemukan apapun. Wa huwa hasir, dan pandanganmu itu dalam keadaan letih kembali kepada pandangan sendiri. Walaqad zayyanas samaa'a ad-dunya bimasabih, dan sungguh benar-benar telah kami hiasi langit, ya. Langit yang dekat maksudnya apa? Langit yang dekat yaitu langit dunia. Dunia artinya ada dua makna. Bisa artinya dekat, terdekat, bisa artinya terendah. Sama dunia, kenapa disebut dunia? Bisa artinya terdekat, bisa artinya terendah. Kenapa disebut dunia juga, kenapa dekat, terdekat? Karena jarak mati pertama dan awal kehidupan sampai kematian kedua dekat. Dekat sekali. Jarak kita pertama, kita masih bayi, sampai akhir hayat kita itu dekat. Disebut dunia seperti itu. Kemudian disebut dunia juga karena terendah. Terendah. Kenapa? Ia di bawah semua langit. Tujuh langit paling bawah, langit dunia, langit terendah, maka di bawahnya kita. Ya. Dan telah kami hiasi langit dunia itu, langit yang terendah itu, dengan apa? Bimasabih. Dengan bintang-bintang, jamaknya misbah. Dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Wa ja'alnaha rujuma, rajam, melempar. Rajam. Pelempar untuk siapa? Untuk syayatin, untuk para setan. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kami sediakan mereka, bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Lima ayat dulu. Kita akan pelajari. Kita mulai membaca penjelasan kata. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kebaikan yang banyak dan sangat agung. Dari kata tabarak. Dari kata tabarak. Kalau diartikan dari awal, maha suci Allah. Arti dari tabarak. Jadi kita memaknai dari awal, tabarakalladzi. Tabaraka, maha suci. Alladzi, yang di tangannya al-mulk, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah. Kebaikan yang banyak dan sangat agung, karena segala kerajaan, segala yang Allah miliki dari semesta ini berada di tangannya. Dan kita tidak mentakwil, berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di tangan Allah? Gak usah dibayangkan kaifiah, tata caranya. Kok bagaimana tangan Allah subhanahu wa ta'ala, alam semesta di tangannya? Bagaimana? Sebagian kelompok dalam Islam mengatakan, oh, tangan itu maknanya di sini bukanlah tangan Allah secara zat, tetapi yang dimaksud adalah kekuasaan. Enggak. Ya benar, semua alam semesta di bawah kekuasaan Allah. Tetapi yang dimaksud di sini yad haqiqiyah, yaitu secara hakikat. Wallahu a'lam seperti apa, tata caranya bagaimana, kita serahkan pada Allah tata caranya. Namun maknanya tetap tangan, tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah lah yang melakukan dan mengatur. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian ditetapkan oleh Allah, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa, yang artinya maha mampu. Allah maha kuasa untuk menciptakan. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa terhadap penciptaan, maka tentu Allah subhanahu wa ta'ala juga berkuasa terhadap penghancuran. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Nanti akan kita bahas mengapa kok didahulukan al-maut dibandingkan dengan al-hayat di sini. Semua makhluk yang hidup berasal dari kehidupan yang diciptakan oleh Allah. Kematian itu makhluk, kehidupan itu makhluk. Ya. Demikian pula dengan makhluk yang mati berasal dari kematian yang Allah ciptakan. Berarti kehidupan dan kematian adalah makhluk. Dalilnya apa? Harus tahu dalilnya apa. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Kalau misalnya kita ditanya sama orang Nasrani atau orang kafir, katanya Allah pencipta segala sesuatu. Apa dalilnya? Allahu khaliqu kulli syai dalam Al-Qur'an. Kemudian, katanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Apa dalilnya? Bisa tadi Allahu khaliqu kulli syai. Samawat adalah syai. Bumi adalah syai. Bisa masuk itu. Kemudian di sini Allah Subhanahu katanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kematian dan kehidupan. Apa dalilnya? Allahu khaliqu kulli syai. Hah? Atau di sini dalilnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah. Allah lah yang mematikan dan menghidupkan, ya. Sekarang tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menghidupkan kalian untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Itu nanti akan dibahas insyaallah taala. Kemudian Allah mematikan kalian lalu menghidupkan kalian kembali untuk membalas amalan kalian. Jadi pertama kan mati, dihidupkan. Untuk apa? Untuk beribadah. Dan untuk dilihat siapa yang paling bagus ibadahnya. Tapi setelah itu mati lagi. Dan setelah mati hidup lagi. Untuk apa? Untuk dibalas atas perbuatan ketika dia di kehidupan awal. Wa huwal azizul ghafur. Dan dia maha perkasa. Al-ghafur, maha pengampun. Dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Maha perkasa terhadap segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu mencegah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz. Ya. Tidak ada yang mampu menghalangi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Sehingga tidak layak kita misalnya ada orang masih hidup. Kita menentukan oh dia di neraka nanti. Gak boleh. Karena apa? Kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala itu ghafur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan liman sya'aminkum ayyastaqim. Bukan itu. Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yurid. Melakukan apa yang dia inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu, wahai Muhammad, tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Tapi siapa yang memberi hidayah? Walakinallaha yahdi may yasha. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi hidayah taufik kepada siapapun yang Allah inginkan. Nah, dan kita tidak tahu keinginan Allah di masa depan, gak tahu seperti apa. Makanya kita tidak boleh mengatakan seseorang yang masih hidup, meskipun dia masih kafir, dia penghuni neraka. Gak boleh. Kita gak tahu akhir hayatnya seperti apa. Ya. Taib, wa huwal azizul ghafur. Pengampun. Kemudian di sini mufradat kosakata tibaqo. Yang wajib antum hafalkan tadi al-mulk di ayat pertama. Al-mulk artinya apa? Raja atau kerajaan? Kerajaan. Malik itu baru raja. Kemudian Qadir itu dihafalkan. Nama Allah Qadir. Nanti insyaallah mudah-mudahan bisa kita bahas. Kemudian Al-Aziz, Al-Ghafur. Jadi udah empat itu. Jadi tadi Mulk. Nanti berkaitan juga dengan nama Allah Malik. Atau Malik, dua-duanya benar. Kemudian juga dengan Qadir, nama Allah juga. Kemudian dengan Aziz, nama Allah. Al-Ghafur, nama Allah. Tiba kok juga yang wajib kita hafal. Artinya setingkat demi setingkat. Yang berjumlah 7 tingkat dan tidak saling menempel. Berarti langit itu ada 7 tingkatan. tujuh lapisan. Tujuh lapisan itu walaupun sebagian pakar atau mereka yang berusaha untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dengan pergi ke angkasa kemudian membuktikan apakah langit tujuh lapis, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Ya, tujuh lapis ini gak bakal bisa dijangkau oleh manusia sekarang. Gak bisa. Walaupun ada yang berpendapat seperti itu. Dan bahkan dulu anak mengira, anak pribadi mengira itulah pendapat yang benar. Tapi ternyata memang tidak mungkin, tidak bisa. Bahwasanya tujuh langit yang berlapis-lapis ini tidak bisa dijangkau oleh astronom siapapun. Gak bisa. Beda. Dan langit-langit itu tidak saling menempel. Kemudian ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Ciptaan Allah tidak ada yang timpang, tidak ada yang tidak sesuai. Hal tara min futur. Apa arti futur? Terbelah atau terpecah. Karrotain artinya dua kali atau berulang-ulang. Futur tadi kita layak untuk menggaris bawahinya kemudian menghafalnya. Kita punya futur. Pakai to. Apa arti futur? Cacat. Ya. Tapi ada juga fitur, ada juga iftar. Apa arti iftar? Iftar artinya breakfast. Ya enggak? Ya. Breakfast itu bisa makan pagi, bisa buka puasa. Jadi buka puasa itu bahasa Inggrisnya bukan open fasting ya. Itu harfiah sekali itu terjemahan itu, luar biasa. Breakfast. Jadi fast itu puasa, break itu pecah, memecahkan puasa. Iya, begitu juga makan pagi karena sebelumnya kita puasa, sebelum kita makan pagi. Sarapan itu nyarap itu sebelumnya kita puasa. Malam, enggak mungkin malam-malam kita memakan, ya makan angin mungkin, tapi malam-malam kita enggak mungkin sambil makan tidur, enggak. Nah, jadi breakfast. Iftar. Fitr itu bisa bermakna iftar, bisa bermakna fitrah. Kalau zakatul fitr bermakna fitrah. Kalau idul fitr bermakna iftar. Kenapa? Karena idul fitr adalah eid breakfast. Yaitu apa? Setelah sebulan kita fasting baru kita break. Makanya gak boleh ketika break itu kita gak boleh melakukan puasa. Karena namanya breakfast. Gak boleh puasa kata Nabi. Ya kan? Masa ketika udah disuruh breakfast kita malah fasting. Pas disuruh fasting kita malah breakfast. Sebagian kaum muslimin seperti itu. Taib. Khasi'aw wa huwa hasir. Tadi futur sudah karrotain seperti marrotain. Dua kali. Two times. Khasi'aw wa huwa hasir. Khasi'aw hina sekali. Tidak ada celah sedikit pun yang rusak. Bima sobih. Dengan bintang-bintang yang menerangi seperti lampu-lampu. Rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempari syaitan. Ini juga ada takwilan, ada pembahasan lagi tentang rujuman lisyayatin. Ya. Wa a'tadna lahum adzab as-sa'ir. Kami menyiapkan azab neraka yang menyala-nyala bagi mereka. Na'udzubillahi min adzabin nar. Kita berdoa masing-masing itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan diri kita semua dari azab neraka. Allahumma amin. Baik, makna ayat 1 sampai 5 secara umum. Kita bahas. Firman Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Apa arti qadir tadi? Maha kuasa. Qadir menunjukkan kudratullah. Kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Allah Subhanahu wa taala maha mampu, yang maha mampu. Allah yang maha tinggi memuji, memuliakan dan menyanjung dirinya dengan apa yang pantas bagi zat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keagungannya, menyebutkan nama-namanya, menyebutkan sifat-sifat-Nya yang mulia ya untuk menunjukkan bahwasanya dirinya, zat-Nya adalah yang teragung dan untuk mencontohkan kepada kita. Kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut asma Allah. Dan juga sebut sifat-sifat Allah yang mulia. Seperti kerajaan, mulk. Ya. Seperti juga kekuasaan, sultan, juga kemampuan, qudrah, juga ilmu, ilm, serta hikmah Allah, hikmah menjadi hakim, ya, ilmu menjadi alim, kemampuan, qudrah menjadi qadir, kekuasaan, sultan juga menjadi qadir, maha kuasa, atau azim, maha agung. Kemudian kerajaan menjadi malik atau malik, raja yang memiliki. Maka Allah Ta'ala berfirman, Tabarak, maha suci, maha suci. Dari kata atau dari wazan tafa'ala, asal katanya dari barokah. Tapi kalau makna barokah itu arti asalnya adalah ziyadah. Ay, kalau misalnya ada, wah mudah-mudahan hartaku berkah. Ya Allah berkatilah harta kami. Ay, kita berdoa semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu kita semua. Allahumma amin. Dan juga harta-harta kita, Allahumma amin. Juga keluarga kita supaya keluarga yang berkah. Amin. Berkah itu ziyadah, yang artinya tambah, tambah, tambah, meskipun mungkin secara zat tidak bertambah secara kuantitas, tapi secara makna dan kualitas bertambah. Mungkin enggak? Mungkin. Ilmu yang berkah yang diamalkan. Ya enggak? Kadang ada orang yang tidak banyak ilmunya. Sedikit ilmunya, tapi diamalkan. Itu terasa banyak, terasa banyak dia berilmu. Kenapa? Itulah berkah. Itulah berkah. Ya. Harta, kadang ada orang gaji cuma seberapa? Sebulan 2 juta misalnya. Itu cuman atau udah luar biasa itu sekarang? Di Jakarta itu cuman itu 2 juta itu cuman sekarang ya. Atau 1 juta lah gajinya. Tetapi dia gunakan 1 juta itu untuk benar-benar irid dan untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya dia merasa puas, qanaah dengan itu. Itulah berkah itu. Itu berkah. Jadi berkah enggak mesti banyak dapat, ya itu bisa berkah. Bisa, tapi bisa juga fitnah. Ya, tapi kalau udah ada rasa qanaah, merasa cukup, udah segitu, alhamdulillah. Kita gunakan baik-baik, itulah berkah. Nah, sekarang makna tabaraka juga artinya taqaddasa, itu kata Al-Hasan Al-Basri. Taqaddasa artinya maha suci. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Quddus, ya kan? Yaitu Allah Maha Agung. 604. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa kata tabaraka menurut Al-Hasan artinya maha suci. Dikatakan pula dama. Dama artinya apa? Senantiasa, berlangsung terus. Kalau kemarin di hafalan ada, ada yang di hafalan, ada yang ikut nyantren yang hari Sabtu, hafalan Bulughul Maram, Al-Ma'ud Da'im. Al-Ma'ud Da'im artinya apa? Air yang terus menerus, maksudnya tetap, tetap. Nah, itu salah satu makna berkah. Da'im, dawam. Kalau misalnya kita sering lupa akan ilmu, itu menunjukkan kurang berkahnya. Tapi kalau misalnya kita terus ingat, misalnya ilmu dari dulu. Saya pertama kali menghafal satu hadis di pesantren. Pertama kali, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu hadis pertama yang saya hafal. Sampai sekarang masih hafal, maknanya masih hafal. Kemudian pengajaran saya masih tahu, suaranya masih tahu. Dan kondisi kelas ketika itu masih tahu. Insya Allah itulah. Karena berkah mungkin. Mungkin karena itu pengaflikta itu pengajar saya, Ustaz namanya Ustaz Naharuddin Syuhada. Di pesantren Al-Yusad dulu. Itu mungkin ketika itu niatnya benar-benar ikhlas. Jadi berkah mungkin ilmunya. Alhamdulillah. Terus tetap ada. Nah kalau misalnya kita sering lupa tentang ilmu, coba introspeksi. Oh ini jangan-jangan ilmu saya gak berkah. Kok bisa ilmu gak berkah? Ada banyak faktor. Di antaranya kurang ikhlas, ria, ujub, bukan ujub, ria sebelumnya, atau sum'ah, atau datang ke kajian bukan karena ilmu, bisa. So, makanya banyak sekarang kajian, banyak kajian, tapi datang banyak orang, kemudian pada lupa semua. Keluar dari masjid, bawa motor udah pulang, gak ada yang ingat, gak ingat apa-apa. Kenapa? Mungkin karena dia datang ke kajian bukan karena ilmu, bukan karena ilmu, karena hal lain. Nah, itu enggak berkah kayak gitu. Dan kita introspeksi makanya. Berkah, berkah. Makanya selalu kita minta kepada Allah supaya ilmu kita itu benar-benar diberkahi. Allahumma amin. Sampai tetap sampai akhir hayat kita. Bahkan setelah akhir hayat kita, misalnya kita pernah mengajar orang, beramar ma'ruf nahi munkar, itu kemudian Allah berkati amar ma'ruf nahi munkarnya sampai orang tersebut mendapat hidayah melalui lidah kita, melalui jemari kita, melalui anggota tubuh kita. Maka pahal itulah yang dinamakan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Yang kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath, jika mati ibnu Adam maka amalannya terputus kecuali tiga hal, di antaranya ilmu itu. Itu ilmu yang berkah itu. Diwariskan kepada orang, dia mati, orang yang mengamalkan dia dapat pahala, walhamdulillah. Yaitu Allah yang maha kekal, keberadaannya tanpa permulaan dan kekekalannya tidak akan berakhir. Yaitu Allah maha agung karena memiliki banyak kebaikan, di tangannya lah kerajaan yang hakiki. Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan, bertindak serta mengatur dengan ilmu dan hikmahnya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan ini. Dan juga ketika mengatur dan menguasainya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, segala sesuatu yang diinginkannya akan terjadi. Di footnote 605 dikatakan, pengungkapan dengan sebuah kemungkinan dan yang tidak mungkin adalah jawaban untuk orang-orang kafir yang mengatakan, apabila Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, apakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan seperti dirinya? Itu salah satu syubhat. Katanya Allah itu maha kuasa, tapi kok gak bisakah dia menciptakan Tuhan seperti dirinya? Pertanyaan yang sebenarnya enggak ada juntrungannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab di surat Al-Anbiya, "Lau kana fihima aliha illallah lafasadata." Kalau misalnya di langit dan di bumi ada sesembahan selain Allah yang benar-benar disembah dan benar-benar dia Rabb, maka akan rusak itu langit dan bumi. Kenapa? Karena saling berebutan. Tuhannya tuh saling berebutan, saling bersaing. Iya enggak? Fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun, maka maha suci Allah Rabb al-arsy dari apa yang mereka sifati. Jadi untuk jawaban orang-orang kufar seperti ini, kalian bertanya, bisakah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Tuhan, kesembahan yang berhak seperti dirinya, selain dirinya? Itu pertanyaan yang sia-sia. Tapi dijawab oleh Allah, bayangin aja kalau misalnya ada dua Tuhan yang benar-benar Tuhan, bersaing mereka itu, atau punya tugas masing-masing, yang satu ngurusin langit, satu ngurusin bumi. Enggak, itu tidak menunjukkan, justru itu menunjukkan kekurangan. Ya enggak? Bukankah Allah subhanahu wa ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu kan? Ketika ada dua pencipta, dua Tuhan, dua Rabb misalnya, yang satu untuk kerajaan atau malam, yang satu untuk siang, maka itu menunjukkan Rabb yang satunya itu terbatas, yang ini juga terbatas. Enggak bisa menguasai siang, yang ini enggak bisa menguasai malam. Itu menunjukkan tidak ala kulli syai'in qadir. Nah, tapi jika Rabb satu untuk semuanya, nah untuk semuanya disembah satu aja, itu justru menunjukkan dialah yang berhak disembah, dialah Rabb sesungguhnya. Jawabannya adalah bahwa menciptakan Tuhan seperti Allah adalah tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu Allah tidak berkenan menciptakannya. Dan sesuatu yang tidak diinginkannya tidak akan terjadi. Zat yang menciptakan kematian. Kata al-maut, kematian, disebutkan lebih dahulu daripada kata al-hayat, kehidupan. Dikatakan di sini kematian lebih agung untuk mengingatkan manusia. Para ulama berkata, kematian bukan karena kehilangan nyawa begitu saja atau sirna dan tak akan kembali. Akan tetapi kematian adalah terputus dan terpisahnya hubungan antara nyawa dan badan dan berpindah ke alam lain. Sedangkan kehidupan adalah lawan dari yang telah disebutkan. Kematian di sini, orang-orang yang kafir itu mereka mengingkari azab kubur, mengingkari hari kiamat. Soal itu akan dibahas nanti setelah ini. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan di ayat ini al-maut, setelah itu baru al-hayat? Nah, di sini dikatakan oleh Al-Qurtubi, di sini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, ada tiga sebab kenapa didahulukan al-maut, alladzi khalaqal maut wal hayat, didahulukan al-maut. Al-Qurtubi berkata, wa qaddama al-maut 'ala al-hayat li'anna al-maut ila al-qahri aqrab. Karena kematian itu lebih dekat kepada isyarat kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-qahr itu artinya apa? Yang maha mengalahkan. Ya. Kemudian ada sebab kedua. Kenapa al-maut didahulukan di sini? Li'anna al-asya'a fil ibtida' kanat fi hukmil maut. Karena segala sesuatu itu pada poin awalnya itu berawal dalam hukum kematian. Maksudnya asalnya segala sesuatu itu tidak ada. Ya kan? Asalnya segala sesuatu itu tidak ada. Asalnya antum dulu tidak ada. Nah, itu yang di awal itu, maut. Kemudian Allah ciptakan baru sekarang. Kalau di surat Al-Baqarah apa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Fasenya seperti itu kan? Bagaimana mungkin kalian itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal wa kuntum amwata, dulunya kuntum, dari kata kana yakunu, dahulunya kalian itu amwata, jamak dari apa? Mayit. Kalian itu dulunya adalah kematian. Mati, itu fase pertamanya. Ya, didahulukan itu. Fa, kemudian ahyakum, menghidupkan kalian. Sekarang masih hidup. Thumma yumitukum. Kuntum amwata tadi dengan fi'il madhi kan? Kuntum, dulunya. Dan karena yakunu menunjukkan madhi, lampau. Kemudian fa ahyakum dengan fi'il madhi juga menunjukkan lampau. Kita sudah dihidupkan sebelumnya, sudah dihidupkan sampai sekarang. Thumma, kemudian dengan fi'il mudhari' yumitukum, akan mematikan kalian. Ya. Yumitukum, amata yumitu, fi'il mudhari' menunjukkan masa sekarang atau masa depan. Yumitukum. Setelah itu selesai belum? Thumma yuhyikum. Dihidupkan lagi. Kemudian selesai? Belum. Thumma ilaihi turja'un. Kepada dialah kalian akan dikembalikan kepada Allah. Nah, jadi diingat itu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ada juga kata Imam Al-Qurtubi, al-maut dikedepankan daripada hayat karena kematian itu lebih kuat menjadi motivasi bagi seseorang untuk beramal. Iya kan? Lebih kuat untuk menjadi motivasi bagi seorang muslim untuk beramal. Kalau misalnya kita beramal, ingat mati. Kalau misalnya kita ingat mati, akan beramal. Karena persiapan. Maka didahulukan al-maut dibandingkan dengan al-hayat. Ya. Baik, itu diantara ta'lil atau ijtihad para ulama mengenai mengapa al-maut di sini didahulukan. Dan kesemuanya itu adalah sahih. Walhamdulillah. Zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk sebuah hikmah yang sangat mulia. Tidak untuk sesuatu yang batil. Dan tidak pula untuk sesuatu yang sia-sia. Enggak sia-sia. Banyak. Dalilnya banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuannya apa kita diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar." Ada apa? "La ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan penciptaan bumi dan perbedaan malam dengan siang adalah tanda-tanda bagi ulil albab, orang yang memiliki pikiran. Ya. Siapa itu orang memiliki pikiran? Ada yang terusannya apa? Ada yang tahu terusannya? Alladzina. Hah? Gimana? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kapan? Pada saat berdiri, pada saat duduk, pada saat berbaring, pada saat apapun. Makanya pelajaran ketiga Hisnul Muslim, berzikir. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ngapain? Zikir. Kemudian ngapain? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Mereka berpikir fi, tentang, dan dengan fi ini menunjukkan mereka itu tenggelam dalam penciptaan itu. Pikiran mereka tenggelam dalamnya fi khalqis samawati wal ard. Ya. Masya Allah, penciptaan langit dan bumi dan segala yang tercipta ini. Nah, kemudian berkata apa? Apa doanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Rabb, ya wahai Tuhan kami. Tidaklah Engkau menciptakan ini batil. Sia-sia enggak. Subhanak, maha suci Engkau. Apa kemudian mintanya kita? Faqina adzaban nar. Maka jagalah kami dari azab neraka. Ya. Itu orang-orang beriman, mereka enggak mengatakan hidup ini sia-sia, enggak mengatakan penciptaan ini sia-sia. Ada tujuannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa" dan tidaklah kami menciptakan langit, "wal ard" dan bumi, "wa ma bainahuma" dan tengah-tengahnya antara langit dan bumi, "fawdha" itu yang kosong, "batila" enggak, kami enggak menciptakan itu semua, batil, "abath" huzwa wala'iba, enggak. Itu semua ada tujuannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melabeli, "Dzalika dzannul ladzina kafaru." Justru itu yang mengatakan bahwasanya penciptaan ini itu sia-sia, itu adalah sangkaan orang-orang kafir. "Fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Maka celakalah bagi orang-orang kafir dari neraka. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia itu mengira dia akan ditinggalkan begitu saja, enggak ada aturan? Enggak. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian nyangka bahwasanya kami menciptakan kalian itu main-main? Dikira main-main kami menciptakan kalian. Dan kalian menyangka bahwasanya kalian enggak bakal kembali kepada kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil itu dari Allah Subhanahu wa taala menghakimi orang-orang yang mengatakan bahwasanya hidup dunia ini sudahlah, main-main, biasa aja. Enggak ada yaumul ba'ats. Enggak usah pikirkan itu. Itu takutnya seperti itu kalimat kufur, dengan artian jika dia mengingkari adanya yaumul ba'ats, na'udzubillah. Sebagaimana katanya di sini, sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang kafir dan ateis. Orang-orang kafir dan orang-orang ateis, atau yang disebut sebagai dahriyah, orang-orang yang mengatakan bahwasanya masa itulah segalanya, yaitu waktu. Kita tuh hanyalah ada dalam liputan waktu yang kita akan kehabisan waktu dan selesai semuanya. Makanya mereka berkata, "Innama hiya arhamun tadfa wa ardun tabla. Sesungguhnya kehidupan itu adalah, sesungguhnya jiwa-jiwa kita adalah, jiwa-jiwa kita adalah arwah atau arhamun tadfa, rahim-rahim ibu yang tadfa keluar. Wa ardun tabla, dan endingnya apa? Bumi akan menelan. Udah gitu aja, udah gitu aja. Itu kata mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka tuh bilang, orang-orang kafir itu, ma hiya illa hayatuna ad-dunya, apalah ini, cuman hayatuna ad-dunya, kehidupan dunia kita, namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidaklah yang menghancurkan kita kecuali masa. Udah selesai, enggak ada apa-apa lagi. Allah Subhanahu wa taala udah mengatakan seperti itu. Mereka itulah ciri khas mereka, orang-orang kafir. Nah, juga sebagian orang kafir dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingkari yaumul ba'ats. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu mabu'utsin." Tidaklah dia kecuali kehidupan kita di dunia, kita mati, kita hidup, dan wa ma nahnu bimab'utsin, kita enggak bakal dibangkitkan, kata mereka. So, ini berarti orang-orang kafir mereka mengingkari yaumul ba'ats. Mereka mengingkari adanya tujuan penciptaan ini. Dan dalam kalbu mereka mungkin ada sebait dua bait pengakuan bahwasanya hidup ini seharusnya tidak disia-siakan. Tapi syaitan yang telah menghancurkan mereka. Kemudian kalau misalnya dikatakan apa sih tujuan hidup? Nah, dalilnya harus tahu. Jadi antum harus hafal. Apa sih tujuan hidup? Antum boleh bilang wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh. Antum boleh bilang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ayyukum ahsanu amala. Intinya tujuan hidup kita beramal. Kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hafalkan. Apa tujuan hidup kamu apa gitu kan? Moto hidup dan sebagainya ditanya sama teman-teman misalnya. Kita tujuan hidup kita bingung. Nah, sekarang kita udah enggak usah bingung lagi tujuan hidup kita tuh apa? Kita tahu tujuan hidup kita, sertakan dalil. Tujuan hidup kita apa? Beribadah. Ya. Misalnya ada pekerjaan, kita mau apply job, ya, mau ngelamar pekerjaan. Tujuan hidup kamu apa? Mau ngetes kita. Seberapa filosofikah kita? Kemudian kita jawab, tujuan hidup saya, Pak, beribadah kepada Allah. Dalil sama dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan harokatnya, kemudian dengan artinya, dan aku ciptakan dan manusia kecuali untuk menyembahku. Surat Az-Zariyat ayat berapa? 56 ya? Atau sekitarnya. Ayat 56. Atau kalau misalnya belum puas, dan juga Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Kemudian istinbatnya, syarah dan syarahnya dan seterusnya, ya. Masyaallah. Jadi nanti jadi ustaz kantor di sana nanti jadi enggak. Akan tetapi penciptaan tersebut bertujuan untuk menguji kamu. Jadi kita itu sekarang, negeri kita itu namanya negeri ujian. Dunia itu darul bala. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Jadi kalau misalnya kita bilang bala, bala, bala, ya semua itu bala. Bala itu artinya apa? Ujian, cobaan. Antum punya ilmu banyak, itu bala buat antum. Ibtila itu ujian. Antum beribadah banyak itu juga ujian, karena habis ibadah kadang habis ilmu banyak ujub, takabur, sombong dan semacamnya, riya dan semacamnya. Itu ibtila semua. Jadi dunia itu ibtila, ujian. Ya, baik mendapat kenikmatan atau tidak itu semua adalah ujian. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, itu intinya. Liyabluwakum. Apa yang diuji? Ayyukum ahsanu amala. Siapa sih di antara kalian yang lebih baik amalnya? 607. Kalimat liyabluwakum artinya untuk menguji kalian sehingga akan terlihat siapakah di antara kalian yang baik amal perbuatannya Dan siapa yang buruk amal perbuatannya, dan kelak akan diberi balasan dari Allah sesuai dengan kebaikan atau keburukannya. Amalan yang paling baik, apa sih amalan yang paling baik? Adalah amalan yang ikhlas dan amalan yang paling benar. Kok bisa gitu? Maksudnya apa? Paling ikhlas, kata Al-Fudail bin Iyad. Paling ikhlas. Ikhlas kepada Allah. Kalau paling benar, as-sawab, maksudnya adalah yang tidak melanggar sunnah. Berarti, ya, syarat ibadah. Ikhlas dan ittiba'. Ikhlas karena Allah dan benar karena sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi, tidak menambahnya. Baik. Yaitu Allah telah menciptakan kehidupan dan segala sesuatunya agar para hamba Allah berzikir dan bersyukur. Berzikir maksudnya apa? Mengingat. Berzikir mengingat dan bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang mengingat Allah dan bersyukur, maka inilah yang lebih baik untuk dirinya. Allah telah menyiapkan surga-surga. Allah lah yang akan memindahkan hambanya ke surga di akhir kehidupannya dari dunia. Barang siapa yang tidak berzikir serta tidak bersyukur, karena kadang-kadang ada orang yang berzikir tapi dia bersyukur. Berzikir maksudnya dia tahu nikmat ini dari Allah, tapi kemudian tidak mensyukurinya. Nah, tidak mungkin orang bersyukur tanpa zikir. Ada juga orang yang berzikir tidak, apalagi bersyukur. Jadi ketika mendapatkan nikmatan, dia tidak menisbatkannya kepada Allah. Yang seperti ini yang paling buruk. Nah, barang siapa yang tidak berzikir serta tidak bersyukur, atau barang siapa bersyukur tetapi dia sudah bersyukur tetapi tidak membaguskannya dan tidak ikhlas untuk Allah, artinya ia tidak menunaikan sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah. Allah telah menyiapkan baginya neraka, dan Allah lah yang akan memasukkannya ke neraka setelah akhir hidupnya di dunia ini. Ya, dunia adalah waktu untuk beramal. Dunia waktu untuk beramal. Akhirat waktu untuk mendapatkan balasan dari amalan. Ya. Sedangkan di akhirat hanya akan menerima balasan atas amal perbuatan. Itu pemetaan. Jadi pemetaan kita itu sudah jelas. Jelas pemetaan kita. Dan antum hafalkan tadi. Wa kaifa takfuruna. Itu hafalkan. Billahi wa kuntum amwata. Itu peta. Peta terhadap fase-fase kehidupan dan kematian. Ya. Sehingga nanti kalau misalnya ditanya oleh orang kufar atau orang yang tidak tahu apa-apa, antum punya peta dan hafal petanya, bisa menuturkannya, bisa menjelaskannya, maka itu bisa menjadi pengantar hidayah yang terbaik bisa. Karena orang kalau misalnya antum ditanya, apa sih begini-begini? Oh, begini-begini, udah jelasin. Enggak ada dalil, enggak ada apa. Orang, ini paling pendapatnya dia. Tapi kalau misalnya antum mengatakan ayatnya dengan bahasa Arab langsung, nah, orang bakal, wah, ini orang benar ini. Ini orang sungguh-sungguh nih. Orang akan melihat kesungguhan antum dalam menghafal, ya, dalam memahami. Maka hafalkan dalil-dalil meskipun sedikit, dan semampunya, enggak harus antum hafal satu juz sehari, enggak mungkin. Ya. Semampunya aja. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal azizul ghafur." Aziz, Maha perkasa. Ghafur, Maha pengampun. Pujian ini adalah pujian lain yang Allah tujukan kepada dirinya Subhanahu wa taala, untuk memberitahukan bahwa Allah lah yang Maha perkasa. Tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Ghafur artinya adalah Maha pengampun yang memiliki ampunan yang besar. Aziz, hafalkan Aziz. Ghafur, hafalkan nama Allah ini Ghafur. Mengampuni dosa-dosa orang-orang yang bertaubat walaupun sebesar gunung atau sebanyak buih di lautan. Sekarang kita punya Ghafur, punya Aziz. Aziz, apa artinya Aziz? Ada sini Abdul Aziz namanya. Enggak tahu arti namanya nanti. Abdul Aziz, apa arti Aziz? Hamba Allah. Ya, apa arti Aziz? Hamba Allah. Ya, apa arti Aziz? Ya, Aziz itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa arti Aziz? Nah, jangankan arti Aziz, mungkin arti Allah saja mungkin sebagian kita enggak tahu. Allah, apa artinya Allah? Nah, ilah yang disembah. Yang disembah. Nah, itu Allah artinya secara bahasa. Atau memang itu artinya karena Allah Subhanahu wa taala lafal jalalah Allah ada derivasinya dari bahasa Arab. Sebagaimana lafal aziz dari kata izzah. Dari kata izzah. Dan izzah dalam bahasa itu maknanya ada asalnya maknanya lah al-quwah asyiddah al-ghalabah. Apa arti al-quwah? Kekuatan. Izzah itu kekuatan. Misalnya izzatul Islam, kekuatan Islam. Tapi kekuatan Islam itu di ilmu dan amal, bukan di nyanyian, bukan di nasyid-nasyid, bukan. Itu hiburan aja. Izzah. Kemudian asyiddah. Syiddah, keras. Kemudian al-ghalabah, menang, mengalahkan. Al-ghalabah itu izzah. Jadi kalau misalnya kita memaknai izzah atau aziz, itu kita ingat qawi, syadid dan qahhar. Ya, mengalahkan. Ya, maha kuat. Kemudian maha keras, keras maksudnya keras azabnya dan lain-lain. Nah, baik. Sekarang kalau misalnya aziz di sini, kenapa kok disandingkan dengan ghafur? Kenapa? Ada yang bisa menjawab enggak? Tafadhol. Antum tahu ghafur maha pemberi, maha mengampuni, ya. Alhamdulillah, itu udah masyhur. Makanya kita tadi memperkenalkan makna aziz. Setelah kita memperkenalkan makna aziz dan antum telah menyerapinya, alhamdulillah. Sekarang kenapa kok disandingkan al-aziz dengan al-ghafur? Woi, tahu? Atau? Inna azabi la syadid. Kemudian? Ghafurnya? Masya Allah, alhamdulillah. Ini jawaban yang bagus. Alhamdulillah. Ini jawaban yang bagus. Akan kita jamak dengan jawaban yang lain. Misalnya kalau misalnya ada yang menjawab, silakan. Atau yang persis atau mirip, sedikit-sedikit mirip dengan jawabannya Taufik ini. Siapa yang bisa? Ya, betul. Mungkin untuk menunjukkan sifat kesayangan Allah kepada makhluknya. Dengan sudah diberi azab, kemudian apabila hambanya bertobat, maka pasti akan diampuni meski sebesar apapun dosanya tersebut. Alhamdulillah, ahsanta. Bagus. Kak, hampir mirip tapi dua-duanya berbeda. Alhamdulillah itu bagus. Dua-duanya bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Atau kita gabungkan keduanya? Ya itu aziz menunjukkan tadi apa? Tadi menunjukkan tiga hal apa? Pertama apa? Kuat. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syiddah, kerasnya. Ya, kemudian azabnya dan semacamnya. Kemudian ghalabah. Itu menang atas segala sesuatu, mengalahkan segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Berawal dari aziz. Tapi kemudian Ghafur, artinya sama dengan tadi, bahwasanya meskipun Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan kemahaperkasaannya sebenarnya bisa menghancurkan orang-orang yang berdosa itu, ya, yang mana mereka beramal tidak bagus, bisa. Tetapi di sebalik itu Allah Subhanahu wa taala juga adalah Ghafur, mengampuni mereka bisa. Ya. Jadi seperti itu bisa. Yang seperti tadi Taufik bilang, tarhib pertama, tarhib dulu membuat aziz, masya Allah. Kemudian tarhib. Kalau antum tadi, konklusinya gimana antum jawabnya? Siapa namanya? Abdul Aziz. Namanya siapa ini? Abdul Ghafur. Nama antum siapa? Hah? Doni. Hah? Rodi. Enggak ada nyambung ya dengan nama Allah tadi ya. Tadi aziz dan ghafur gimana? Tadi konklusinya paling pakai short sentence saja. Kalimat pendek aja apa? Intinya apa tadi antum bilang? Atau lupa? Dibalik kekuasaan Allah itu walaupun mempunyai sifat yang sayang terhadap makhluknya. Dibalik kekuatan dan azabnya yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pun maha mengampuni gitu. Sehingga tidak ada bagi orang seorang untuk berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ahsantum, ahsantuma. Ahsantum kullukum. Taib. Jadi pujian ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa." Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Inilah pujian lain yang menunjukkan kemampuan yang sangat besar, ilmu dan hikmahnya yang luas. Kemudian kita bertanya, kenapa 7? Wallahu a'lam. Ya enggak usah ditanya kenapa 7, kenapa enggak 8 atau enggak usah ditanya seperti itu. Di atas langit masih ada langit. Itu di Indonesia sering sekali kalimat ini, jangan-jangan dari tafsir Al-Isar. Hah? Bukan. Hah? Di atas langit masih ada langit. Demikian seterusnya. Akan tetapi langit-langit tersebut tidak bersentuhan atau berdekatan. Setiap langit memiliki ruang hampa udara yang luasnya berkisar antara 500 tahun perjalanan. Tapi yang ini, kalimat ini berasal dari sebuah hadis dan hadis tersebut dhaif. Semua lapisannya sempurna. Lapisan langit tidak bisa disamakan. Seperti seseorang meletakkan penutup panci di atas panci. Enggak seperti itu. Wallahu a'lam seperti apa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma tara fi khalqir rahman min tafawut." Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya seimbang. Seperti perbedaan atau saling berlawanan. Langit yang berada di atasmu dihiasi dengan keserasian dan keteraturan. Awal ini diperintahkan, coba lihat langit. Ya, adakah sesuatu yang bertabrakan atau retak-retak di langit? Jika engkau mau, cobalah lihat berulang kali. Perhatikanlah, apakah ada yang tidak seimbang? Engkau pasti tidak akan melihat sesuatu yang cacat dari langit. Oleh karena itu, pandanglah sekali lagi. Maka engkau pun tak akan menemukan ketidakseimbangan dan ketimpangan sedikit pun selamanya. Walaupun engkau memperhatikannya sepanjang waktu, semakin lama dipandang, maka engkau akan mengetahui bahwa engkau tidak menemukan cacat sedikit pun. Kalau misalnya kita mempelajari qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari kehidupan ini dan kita mempelajari hikmah-hikmah di balik musibah, kita akan menemukan bahwasanya tidaklah yang Allah kehendaki, melainkan pasti ada hikmahnya dan tidak ada kecacatan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertanya kepada Allah atau kita bertanya-tanya, "Ya Allah, mengapa Engkau menciptakan iblis?" Dicari-cari, ternyata ada hikmahnya dan justru hikmah itulah yang membuat kita semakin bertambah imannya. Itu menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya. "Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan kesyirikan di muka bumi ini? Sedangkan Engkau tidak meridhoi kesyirikan. Engkau meridhoi Islam." Maka ternyata ketika kita meneliti lebih lanjut, ternyata di balik itu ada hikmah. Yang mana hikmah itu menunjukkan ketidak pernah retakan. Ya, dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru seharusnya kita bersyukur. Kenapa kita tidak diciptakan sebagai orang jahat? Alhamdulillah. Tapi kenapa mereka jahat? Nah, dan kita tidak menuduh Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim terhadap siapapun, baik makhluk hidup berupa binatang sekalipun sampai jin dan manusia. Bahkan binatang pun Allah beri rezeki. Dan jika pun ada di antara binatang yang beradu kemudian saling mencacati satu sama lain, itu pun atas kehendak Allah dan pasti ada hikmahnya. Ya, mana kalau misalnya kita berletih-letih untuk mencari hikmahnya, itu kita akan letih. Sampai kita tidak ketemu misalnya. Letih kita. Makanya jangan pernah mempertanyakan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak dipertanyakan apa yang dia perbuat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Yaitu dia Subhanahu wa taala tidak dipertanyakan tentang apa yang dia perbuat, tentang apa yang dia takdirkan, tentang apa yang dia ciptakan, tentang apa yang dia hikmahkan, tidak dipertanyakan, maksudnya tidak diganggu gugat, tidak digugatnya. wa hum yus'alun, melainkan mereka lah yang akan dipertanyakan. Siapa? Manusia dan jin. Kita lah yang akan dipertanyakan kelak, bukan Allah. Dan yang bertanya pada kita pun kelak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a as-samaa'a ad-dunya." Dan sungguh telah kami hiasi langit, yaitu langit yang paling dekat dengan bumi. Allah telah menghiasinya dengan lampu-lampu, 610, bintang-bintang disebut juga lampu-lampu karena bisa menerangi. Sebagai apa bintang-bintang ini? Kami menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai alat bagi para malaikat untuk melempari syaitan, syayatin dari golongan jin yang ingin mencuri berita percakapan malaikat dengan Allah, sehingga jin-jin tersebut tidak akan menyebarkan fitnah di antara manusia di bumi tentang agama Allah. Jadi bintang itu ibarat hal-hal yang dilempar, atau benar secara hakiki dilempar oleh para malaikat kepada syaitan. Dan juga bisa juga dikiaskan dengan dia, dengannya, dengan ini, tafsiran ini, bahwasanya as-sama'a ad-dunya bimasabih, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis itu ibarat masabih yang menerangi seseorang. Yang mana ayat tersebut dan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah itulah senjata yang akan mengalahkan para syaitan. Kalau misalnya kita di depan kita ada orang kesurupan, gak mungkin kita komat kamit membaca pakai bahasa atau kalam kita sendiri, atau membaca tafsir Al-Aisar, pelajaran yang dapat diambil dari ayat 1-5. Apa itu? Gak dapat. Tapi yang dipakai apa? Al-Quran yang menghunus, yang menghancurkan mereka. Begitu juga kalau misalnya dengan ashabuz zail, ahlul dolal, orang-orang sesat, hujah kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi ada jenis orang sesat yang tidak bisa kita beri hujah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya orang-orang kufar dan orang-orang liberal. Ya gak bakal. Antum kasih Al-Quran, iya mereka bukan Al-Quran pedomannya, rasio. Ya kasih rasio. Insyaallah, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, dan minta berkah dari ilmu. Karena kadang kalau misalnya kita minta berkah dari ilmu, itu ilmu yang sedikit itu bisa berkembang. Ya, ilmu yang sedikit, secuil, satu kaidah itu bisa berkembang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala berkembang. Jadi seperti ilham. Seperti ilham. Yang mana kita tidak bisa menyangka kok kita punya pikiran seperti itu sebelumnya, dan ternyata pikiran itu benar, alhamdulillah. Itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering kita meminta rizki ilmu yang bermanfaat dan diberkati dari Allah Subhanahu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita didoakan, aminkan. Jangan justru diam. Seolah-olah kita menghadapi tembok atau radio yang sedang berbicara. Keheranan, diam aja. Ketika antum didoakan, aminkan. Jangan berpelit dengan amin. Ya. Baik itu di khutbah Jumat, di majlis, atau di percakapan biasa. Bertemu, arif ya Allah, mudah-mudahan antum dapat istri yang soleh, solehah, bukan istri yang soleh, istri yang solehah. Kemudian dia diam aja. Oke. Ahlaknya mana ini? Aminkan. Didoakan amin. Apa arti amin? Amin bukan nama, nih, nama orang ada amin. Tapi amin artinya apa? Allahumma stajib du'a'ana. Istajib ya Allah. Amin itu dalam bahasa Arab disebut dalam kategori ismul fi'il. Jadi isim. Tapi fi'il maknanya. Itu apa? Istajib. Jawablah ya Rob. Jawablah ya Rob. Jawablah ya Rob. Jadi antum bilang, ya Allah mudah-mudahan akhi ini Arif, siapa namanya? Hendro. Ya, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan juga dirahmati oleh Allah di kuburnya. Kemudian antum udah doain gitu baik-baik. Antum Allah. Apa? Kemana? Kecuali kalau memang enggak tahu maknanya. Ah bilang, "Rabbana atina fid dunya hasanah." Orang ini orang negro enggak ngerti apa-apa. Diam aja dia. Jadi apa bedanya kita dengan orang yang enggak paham doa? Didoakan kok menang. Diam. Sama dengan orang asing enggak paham bahasa Arab sama sekali. Ya mungkin memang diam karena enggak paham didoakan. Kita doakan, "Allahumma Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar," misalnya. Itu doa makan, tapi hadis dhaif ya. Allahumma barik lana fi ma, itu doa bukan? Doa, bahkan itu doa bagus sekali itu. Antum kalau berdoa dengan itu bisa sebenarnya. Ya. Tapi jangan dikhususkan sebelum makan baiknya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, ya Allah berkatilah untuk kami apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Suf yang dirizkikan kepada kita apa? Macam-macam, baju, kacamata, top, peci, mata dan semuanya. Berkatilah itu semua ya Rabb. Barikana fi ma razaqtana. Setelah minta diberkati, minta diselamatkan dari azab neraka. Wa qina adzabannar. Masyaallah itu doa. Udah lengkap itu doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan karena kita melihat saudara-saudara kita karena di masjid-masjid sering rame-rame doa, zikir bareng dan semacamnya. Kemudian setelah sholat jemaah mereka berzikir diaminkan. Oke lah kita gak ikutan. Tapi minimal kalau misalnya ada yang mendoakan antum, jawab doa itu. Allahumma amin, Allahumma amin. Jawab. Ini seringkali anak-anak ngaji itu penyakitnya di sini. Khutbah Jumat, khotib. Ya Allah, udah khotib serius-serius berdoa. Dianya diem aja. Udah. Terus apa yang dipikirkan? Ngapain? Orang mendoakan dia, dianya diam. Sementara orang-orang yang disebut sebagai orang awam bagi mereka adalah orang yang mengamini, justru ikhlas mengamini. Ini mana amalannya? Apakah karena kita sudah ngaji kemudian kita tercegah dari mengatakan amin ketika didoakan? Benar bahwasanya sahabat mengingkari ini ketika sholat Jumat, mengingkari. Tetapi tidak ada pengingkaran terhadap amin, amin ketika Jumatan, gak ada. Makanya Jumat kadang-kadang kau melihat kok pada seperti ada kunci di sini, nggak bisa mengatakan amin. Didoakan nggak seperti ada kunci, seperti syaitan itu mengunci lidahnya. Jangan bilang amin, jangan bilang amin. Ntar kamu diberkati gitu. Maka ayo kita minta kepada Allah, sering berdoa, kemudian aminkan doa itu, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya akan mengabulkan doa-doa kita. Allahumma amin. Baik. Tafsir Al-Aisar kita tutup sampai kita tutup sampai poin ini insyaallah ta'ala. Bisa dibaca sendiri. Kita istirahat sekitar 5 atau 10 menit. Setelah itu insyaallah kita akan melanjutkan Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Ingat hafalan kosa katanya ya. Kosa kata dihafal. Ingat beberapa kosa kata apa saja, tadi apa saja kosa katanya. Kita punya Al-Mulk, kita punya Qadir, kita punya Tabarok sebelumnya, Tabarok, kemudian Al-Mulk, kemudian Al-Qadir, Al-Aziz, Al-Ghafur, Tibaqo, kemudian Futur, ya, sahih amla. Kemudian Masabih, kemudian Rujum, kemudian Syayatin, kemudian Sa'ir. Kalau bisa, buka kamus. Kamus yang offline. Berbentuk kamus hakiki, bukan kamus online. Usahakan kebat-kebet ya, cari maknanya. Usahakan. Jangan terbiasa ada Google Translate. Qadir. Oh, ini maknanya. Enggak, usah sampai antum hafal. Ya. Dihafalkan itu. Kalau bisa malah hafalkan ayatnya bagi yang belum. Ya. Ini berharga sekali ya ayat ini. Baik. Kita insyaallah melanjutkan 5 menit lagi, sekitar 5 menit lagi syarah Mukhtasar Sahih Bukhari insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.